Berdiri bulu romaku, hamba rinding kulit tubuhku. Pandainya dia berpujangga, hacinta khusus buatku. Katanya sepanas matahari, keringat dingin meluncur. Si dia kacup keningku, meledak rasa dalam dada.